السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخوتي في الدين الرحمن رحمكم الله، الحمد لله. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, tentunya tidak lain dan tidak bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita untuk membacakan mutiara-mutiara nasihat daripada Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub atau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada kitabnya Al-Wabilus Sayyib Minal Kalami Tayyib. Dan ikhwati fi din rahimani rahimahumullah, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasannya barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hamba yang tidak mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang tidak mau berzikir, beramal saleh, barakallahu fikum, lisannya tidak mau mengucapkan lafaz-lafaz zikir, tidak mau berdoa, tidak demikian pula anggota badannya, tidak mau melakukan amal saleh, barakallahu fikum. Maka ya, disebutkan bahwasanya kehidupannya itu akan menjadi kehidupan yang barakallahu fikum dhong, atau diartikan dengan dayyiq, wasyiddah, wal bala, ya, yaitu kehidupan yang dong, yaitu kehidupan yang sempit, yang penuh dengan derita, yang penuh dengan bencana, ya, barakallahu fikum. Dan ini tentunya barakallahu fikum, ya, seorang yang berpaling daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kehidupannya, ya, di dunia, ya, dengan kehidupan yang adzam, kehidupan yang sulit, susah, ya, penuh dengan penderitaan, penuh dengan musibah, bencana yang akan dia hadapi, yang dialami. Barakallahu fikum. Demikian pula di alam akhirat, dimulai daripada alam barzakh, barakallahu fikum, ya, dia juga akan merasakan penderitaan, kelelahan dan kesempitan. Ya, barakallahu fikum. Dan tentunya mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melupakan hamba yang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan melupakan hamba-hamba yang dulu ketika hidupnya dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala hamba itu diazab, Allah tidak ingat dia. Allah tidak mau bantu dia. Allah lupakan dia. Padahal dia menjerit, membutuhkan pertolongan, membutuhkan ampunan, membutuhkan pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan dia disebabkan dulu ketika di dunia. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan usia, kesempatan hidup kepadanya, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya, dia tidak pernah mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan itu sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terus dia sia-siakan, dia lalaikan dalam keadaan dia mendapati ujian demi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapati musibah demi musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seorang yang tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunianya juga akan sulit, akan susah. Walaupun secara zahir dia bergelimang harta, tapi yakinlah orang yang tidak mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Baik psikisnya, ya, barakallahu fikum, mentalnya, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, pikirannya, ya. Kebahagiaan yang dirasakan hanya sesaat, dan itu juga dia ingin perlihatkan kepada orang lain, hanya itu saja. Seolah-olah hidupnya enak, hidupnya tenang, hidupnya mewah, itu diperlihatkan kepada orang, mungkin kepada kita yang berkata, wih, Masya Allah, ya, si Fulan kok gak pernah sholat, ya, tapi Masya Allah hidupnya mewah. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang dia pikirkan, ya, yang membuat dia stres, yang membuat dia barakallahu fikum mentalnya, hatinya itu sempit, sulit, itu tidak akan diperlihatkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala ataupun barakallahu fikum adalah ya, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Ya. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada-Ku, maka sungguhnya baginya kehidupan sempit di dunia dan di akhirat. Ini Allah yang khabarkan. Bukan kita yang mengarang, bukan kita yang menuduh. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan tentang kondisi makhluk-Nya, makhluk yang diciptakan-Nya. Allah lebih mengetahui keadaan mereka, barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai ada yang mengatakan, wah, ngapain sholat, ngapain puasa, kok miskin-miskin aja hidupku. Ya, barakallahu fikum. Ngapain dulu aku kenal sunnah? Mendingan aku dulu kerja, ya. Mohon maaf, misalnya kerja di bank. Sudah enak hidupku. Ya. Ngapain aku keluar? Buktinya sekarang ketika mengaji sunnah, ya seperti ini hidupku. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah kesempitan yang dia rasakan, kesulitan yang dia rasakan, kesesatan dada yang dirasakan karena dia ingin berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Nanti kalau dia kembali lagi ke pekerjaan yang dulu, belum ada jaminan mendapatkan kenikmatan. Tentu apa yang Allah khabarkan, orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala, ma'isyatan dzanka, hidupannya akan menjadi sempit, sulit dan penuh dengan musibah, barakallahu fikum. Ingat, ini berita dari Allah, maka apa yang Allah beritakan itulah kebenaran, bukan kedustaan, barakallahu fikum. Demikian pula ikhwan fillah rahimakumullah, pada posisi yang sebaliknya, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala biasa menghabiskan usianya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tutup akhir hidupnya dalam keadaan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan, akan balas. Ya. Dengan kebahagiaan, dengan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau tadi orang yang barakallahu fikum melupakan Allah, Allah balas di dunia dan di akhirat. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan balas di dunia dan di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Nah, pada pertemuan kali ini maka kita akan sebutkan sisi pendalilan, ya, yang akan disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, dari orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini ayat-ayat ini kita pegang. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala sehingga memotivasi kita untuk terus bersemangat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat untuk barakallahu fikum, berjuang untuk senantiasa berzikir, beramal saleh sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, barakallahu fikum. Kita mulai. Ya. Al-Imam Al-Qayyim akan membawakan ayat yang pertama dari surah An-Nahl ayat ke-97. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, qala ta'ala, man 'amila shalihan min dzakarin aw unth wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita, wa huwa mu'min, dan keadaan dia beriman, ya, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahada fidin. Ya. Maka ayat ini membuktikan bahwasanya barang siapa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beramal saleh, yang berzikir Allah Subhanahu wa taala, apakah dia kalangan wanita ataupun laki-laki, dalam keadaan dia seorang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kehidupannya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, barakallahu fikum. Nah, apa itu kehidupan yang baik? Dia merasa tenang, dia merasa tenang hidupnya, apapun kondisinya. apakah kondisi negara, kita ambil dari keumuman negara sedang sulit misalnya, seperti BBM sekarang mulai naik, harga-harga mulai naik, tenang dia, ada masalah itu. Ya, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menakdirkan demikian, atap rezeki, maka dia memegang janji Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tetap rezeki tidak akan kurang, walaupun BBM itu naik melambung tinggi, Allah tidak akan kurangi rezekiku. Rezeki sudah ditetapkan sekian, apapun kondisinya, ya barakallah, tidak akan berkurang dan tidak akan berlebih. Sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya barakallah. Jadi dia tidak khawatir. Ini ketenangan hidup. Ya, dia bekerja seperti biasa. Ya ada orang bicara, gimana pemerintah seperti ini, seperti ini. Wah, aduh, kurang ajar pemerintah. Padahal minyak dunia lagi turun, sekarang malah BBM dinaikkan. Apa ini? Ya, subhanallah. Orang yang sering berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengingat janji Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki min Allah. Ya, barakallahu fiik. Dia tenang aja, enggak ikut campur dalam urusan-urusan politik seperti itu. Barakallahu fiikum. Nah, ya, ketenangan hidup. Barakallahu fiikum. Kemudian ayat yang berikutnya atau lanjutannya, tsumma qala wa lan yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sungguh kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahada fil barzakh wal akhirah. Dan ini, potongan ayat ini maksudnya apa? Balasan Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh dan alam akhir. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, karena ada kalimat apa? Ya, sungguh kami telah beri balasan ya kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dulu di dunia. Ya, Allah berikan balasan, Allah berikan ganjaran, Allah berikan pahala. Ya, barakallahu fikum. Di alam barzakh seperti Allah lapangkan kuburnya, masya Allah. Allah terangkan kuburnya, masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ketenangan di alam barzakh, alam kubur. Allah selamatkan dia dari fitnatul qabr, ya, dari pertanyaan di alam kubur. Barakallahu fikum. Kalau di ahli jannah, barakallahu fikum. Naam, Allah perlihatkan syurga sehingga dia tidak sabar untuk segera kiamat masuk syurga. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula di akhirat. Ya, dari tatkala proses hari kebangkitan, Allah permudah dia. Tatkala ibu hisab, Allah permudah dia. Ya, barakallahu fikum. Sampai melewati sirat, Allah permudah dia. Hingga masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah balas Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala di dunia. Dan ingat, ya, bi ahsan, Allah balas mereka dengan yang lebih baik. Bukan satu banding satu. Ya, bukan dia membaca Al-Quran alif lam mim, ya, alif, ya, satu pahala, mim satu pahala, ya, barakallahu, lam satu pahala, mim satu pahala. Tidak, imannya satu huruf yang dia baca itu adalah 10 kebaikan, ya, ahsan, dengan yang lebih baik, yang lebih banyak pahalanya dari Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Rabbuna Jalla wa'ala, Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha bijaksana, ya, yang maha rahim kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Yang beriman kepada memberikan balasan yang lebih baik. Bukan satu banding satu, tapi satu banding 10 minimal. Dan ada kemungkinan untuk lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Nah, ada prosa. Orang-orang yang beriman yang melakukan dosa, Allah balas sesuai dengan satu banding satu. Ya, satu kesalahan Allah tidak akan memberatkan hukumannya, tapi sama. Ya, bahkan bisa jadi Allah ampuni dia. Ya, barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kematian menjemput kita, ya Allah jadikan keimanan kita pada level yang tinggi, yang puncak, barakallahu fikum. Amin, Allahumma amin. Nah, kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ayat yang berikutnya yang dijadikan hujjah oleh al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala, wa qala taala di surah An-Nahl ayat ke-41. Ini kalau ayatnya ada yang salah mohon dikoreksi ya, barakallahu. Kadang cetakan seperti kemarin ada yang salah. Barakallahu. Nah. Qala taala walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan ya wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka diperlakukan dengan zalim ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala sedang sebutkan hamba-hamba yang berhijrah setelah sebelumnya mereka dizalimi. Didolimi dari sisi mereka tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Ataupun mereka disiksa, mereka dipukuli. Bahkan ada keluarga mereka yang dibunuh misalnya. Terdolimi mereka. Sehingga mereka tidak bisa, barakallahu fikum, na'am, untuk memperlihatkan keislaman mereka. Ya, sehingga mereka berhijrah. Ya. Mencari tempat yang lain. Meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan tempat yang sebenarnya tempat di mana dia berkumpul bersama sanak keluarganya, tempat dia mencari pekerjaan, tempat dia mencari maisha, tempat lahan yang basah, lahan yang subur untuk dia apa, bisa hidup di sana. Tapi dia tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Pasti ya kami akan memberikan tempat yang bagus, tempat yang baik bagi mereka di dunia. Jadi tatkala dia berhijrah, menemukan sebuah tempat, Allah jadikan tempat itu sebagai tempat hidupnya dengan tempat yang baik. Ya, jauh dari kezaliman. Ya, jauh dari kesengsaraan. Jauh dari barakallahu fikum musibah. Jauh daripada kesempitan, kesulitan, kesusahan hidup. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya tempat itu Allah jadikan tempat yang bagus, yang baik bagi hamba-hamba yang meninggalkan tempat yang dulu padahal dia bisa hidup senang di sana, tapi dia tinggalkan kepada Allah. Allah jadikan tempat berpindahnya itu, tempat hijrahnya itu, di tempat yang terbaik di sisi mereka, barakallahu fikum. Wala ajrul akhirati akbar, dan sungguh pahala di akhirat lebih besar. Lau kanu ya'lamun, apabila mereka mengetahui, barakallahu fikum. Ini sisi pendalian bahwasanya Allah akan membalas hamba yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di ini amalan zikirnya apa? Yaitu berhijrah. Ya, orang yang berhijrah, ya barakallahu fikum, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia takut kena sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tetap tinggal di tempat itu, dia tidak akan mampu meningkatkan keimanannya. Ya, barakallahu fikum. Allah jadikan tempat di mana dia pindah tersebut menjadi tempat yang baik, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih besar. Lau kanu ya'lamun, apabila mereka mengetahui. Ya. Dan ini tentu juga pelajaran bagi kita. Barakallahu fikum. Kalau kita tinggal di suatu tempat yang tempat itu tidak memungkinkan untuk kita menambah iman. Nah, sulit bagi kita untuk barakallahu fikum menambah keimanan. Barakallahu fikum, yang seringnya kita lihat maksiat demi maksiat terus. Ya, yang bisa jadi anak kita akan terkontaminasi dengan kemaksiatan lingkungan tersebut. Maka apabila Allah berikan kemudahan rezeki, ya barakallahu fikum, carilah tempat tinggal yang bisa menyelamatkan keimanan kita dan keluarga kita, barakallahu fikum. Nah, ini penting. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, ingat, Allah akan berikan kehidupan yang baik, tempat tinggal yang baik, dan di akhirat akan Allah balas dengan pahala yang lebih besar, barakallahu fikum. Kemudian, ya, ayat yang berikutnya, ya, yang menjadikan sisi pendalilan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas bagi hamba-hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Hud, ayat ketiga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa anistaghfiru rabbakum, thumma tubu ilayhi. Ya. Yumatti'akum mata'an hasanan, ila ajalin musamma, wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Beristighfarlah kalian, memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Thumma tubu ilaih. Kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Eh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik. Yakni kenikmatan yang baik secara terus menerus sampai batas yang telah ditentukan barakallahu fikum. Nah, wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang memiliki keutamaan tersebut, keutamaan istighfar, keutamaan bertaubat barakallahu fikum, dan amal-amal saleh yang lainnya, yaitu keutamaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah memiliki sekian keutamaan, maka Allah akan berikan itu kepada hamba-hambanya yang juga memiliki keutamaan dengan zikir, ya, dengan amal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan keutamaan, bukan bencana, bukan kehinaan, bukan kesedihan, bukan barakallahu fikum, na'am, hal-hal yang menyakitkan, tidak. Tapi Allah berikan keutamaan-keutamaan insya Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba yang dapat. Bagi hamba-hamba yang utama. Di ayat ini Allah sebutkan hamba-hamba yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah, hamba yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahada fil akhirah. Maka ini balasan Allah subhanahu wa ta'ala di akhir. Ya, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimahumullah, sekali lagi, ayat-ayat ini barakallahu fikum adalah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala benar adanya. Allah tidak pernah mendustakan janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berdusta di atas janjinya. Allah maha menepati janji barakallahu fikum. Sehingga ayat ini kita catat, kita ingat sebagai motivasi bagi kita. Ya, tatkala kita mulai futur, mulai lemah, mulai lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita buka lagi catatan kita ataupun kitab-kitab yang pernah kita pelajari tentang ayat ini, ataupun kita buka mushaf, baca ayat ini. Inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang terakhir yang menjadi sisi pendalilan pada Imam Al-Qayyim rahimahullah di surat Az-Zumar ayat ke-10, wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadilladzina amanu, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu untuk menyampaikan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Wahai hamba-hambaku, ya, barakallahu fikum, alladzina amanu, hamba-hambaku, ya, yang beriman, ya, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lilladzina ahsanu fi hadhi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan di kehidupan dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Allah berjanji lagi. Ya, barakallahu fikum. Bagi orang-orang yang apa? Bertakwa. Allah perintahkan mereka untuk bertakwa. Apa balasannya? Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang bertakwa? Ya, bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan di kehidupan dunia ini, hasanah, akan memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, pahala mereka tanpa hisab, tanpa batas. Barakallahu fiik. Nah, bertakwa, berbuat baik dan bersabar, ya Allah Subhanahu wa taala berikan balasan tanpa hisab. Barakallahu fiikum. Nah, ikhwan fil din rahimana rahimakumullah, inilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka hanya hamba-hambanya yang mau belajar agama Allah dan mau mengamalkan agama Allah lah yang tahu tentang janji-janji. Bayangkan orang-orang yang di luar sana, mereka tidak pernah menyentuh, ya, jangankan menyentuh talabul ilm, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, menyentuh masjid saja jarang. Bagaimana dia bisa mendengar janji Allah Subhanahu wa taala ini? Bagaimana dia bisa mengetahui janji Allah Subhanahu wa taala ini? Tatkala dapat masalah, sudah stres, sudah bingung. Barakallahu fikum. Ya, ada solusi-solusi yang haram dia ambil karena itu mudah baginya. Ya, tidak mau difilter dulu, dipikir dulu. Karena tidak bekal, tidak ada ilmu. Ya, barakallahu fikum. Siap keputusan demi keputusannya sesuai dengan hawa nafsu dan akalnya dan tentunya bisikan syaitan. Ya, barakallahu fikum. Nah, namun bagi hamba-hamba yang ya menganggap keislaman adalah hal yang penting untuk diperjuangkan dan dipelajari, ya, maka dia akan mendengarkan janji-janji Allah, dia akan mendengarkan barakallahu fikum, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi, ya, agar hamba itu melakukan kebaikan, agar hamba itu berzikir, agar hamba itu beramal saleh, ya, sehingga dia sering, ya, akan membantu dia untuk mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia barakallahu fikum terjatuh kepada dosa. Barakallahu fikum. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Fa hadhihi arba'atu mawadhi'a dzakara ta'ala fiha." Maka inilah empat-empat ayat-ayat yang disebutkan tadi, empat-empat ayat-ayat itu di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada empat tempat tersebut annahu yujzil muhsin bi ihsanihi jazaa'ain, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam tempat, di dalam empat tempat. Dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, suratul Nahl ayat ke-97, suratul Nahl ayat ke-41, surat Hud ayat ke-3 dan surat Zumar ayat ke-10. Di empat tempat ini Allah berbicara tentang apa? Annahu yujzil muhsina. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang yang baik bi ihsanihi, dengan kebaikannya itu mendapatkan mendapatkan balasan pada dua tempat. Pada dua tempat. Jazaan fid dunya, balasan di dunia, balasan bagi hamba tersebut di dunia, wa jazaan fil akhirah, dan balasan di akhirat. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Ya. Fal ihsanu lahu jazaa'un mu'ajjalun. Maka kebaikan itu memiliki balasan yang disegerakan. Wala budda, dan itu pasti. Jadi tenang saja. Kita berbuat baik itu enggak ada ruginya. Allah pasti akan membalasnya. Allah pasti akan menyegerakan untuk dibalas perbuatan baik tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Minimalnya, ya, mungkin antum pernah merasakan, ya, tatkala antum berbuat baik, ada sisi kepuasan, bahagia dalam hati, dan ada sisi harapan, ya Allah, balas kebaikanku ini, ya Allah, terimalah amalanku ini, ya Allah. Ya, misal, contoh misal, tatkala di jalan melihat ada, ya, kesian, ya, ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sudah tua renta, ya, memang kalau dilihat kalau kerja kayaknya enggak mampu lagi. Ya, akhirnya apa? Kita diam-diam, enggak ada orang lihat. Kita langsung masukkan ke tempat apa? Celengannya. Langsung kita pergi tanpa dia melihat wajah kita. Maka ketika kita pergi, kita berharap, ya Allah, lega. Ya Allah. Ini kan kepuasan namanya. Ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau beramal saleh, engkau mengeluarkan hartamu, tapi Allah berikan kebahagiaan ketika engkau mengeluarkan hartamu. Ya, barakallahu fikum, dengan ikhlas. Dan engkau betul-betul berharap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah amalanku ini, ya Allah. Ya, barakallahu fikum. Jadikanlah dia sebagai amal soleh, ya Allah. Jadilah dia salah satu sebab aku bisa terselamatkan dari azab-Mu, ya Allah. Dia terus berharap itu. Ya, barakallahu fikum. Ada sisi kepuasan dalam hatinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula dalam perkara hal yang lainnya. Ya, contoh misal, ya, sholat hari ini, ya, pokoknya dalam seminggu aku harus target menjaga sholat-sholat sunnah. Ya, gak boleh ada yang bolong sholat sunnah itu. Ya, barakallahu fikum. Sehingga tak kala targetnya terpenuhi, leganya alhamdulillah, mantap, lanjut lagi, target sebulan. Atau bagi para penuntut ilmu, menghafal Al-Quran. Ya, aku hari ini target 2 lembar aku harus hafal. Sehingga dia semangat. Tatkala selesai, bisa suaranya mungkin lancar. Masya Allah, ada kepuasan yang luar biasa. Ini nikmat. Ini nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau dalam ilmu medis, ilmu kedokteran, ya, rasa ini disebut dengan lepasnya hormon endorfin. Ya, jadi hormon endorfin itu hormon yang membuat kita ceria, membuat kita semangat, membuat kita barakallahu fikum nama ba. Ya, ya. Ada kepuasan. Ya, seperti orang habis olahraga, masya Allah segar dia, bugar. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan istilah-istilah medis dan kedokteran ini semuanya bersumber dari Al-Quran. Cuma mereka istilahkan saja. Sebenarnya sudah ada. Ya. Sudah ada barakallahu fikum peristiwanya. Seperti tadi, seorang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, akan minimalnya diawali dengan kepuasan yang ada pada diri. Dan harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia Allah membalas. Ya, barakallahu fikum. Ya, dengan kebaikan. Minimalnya dia dimulai dari nikmat ini yang Allah berikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian wal isaa'atu laha jazaa'un mu'ajjalun wa labut. Dan demikian pula sebaliknya, ya. Kejelekan padanya ada balasan yang disegerakan dan itu pasti. Jadi, kebaikan Allah akan balas di balasannya disegerakan oleh Allah, demikian pula kejelekan balasannya juga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun ma yujazi bihil muhsina, ya, kalaulah tidak ada barakallahu fikum na'am dari apa-apa yang akan dibalas bagi orang yang berbuat baik, ya, atau ini sebelum kita bahas ke sini kita jelaskan sedikit tentang orang-orang yang berbuat kejelekan, Allah juga segerakan minimalnya apa? Penyesalan. Kalau tadi orang yang membuat baik dengan ikhlas, ada kepuasan, kebahagiaan, rohah, ya, hatinya, senang hatinya. Wah, kalau ada rezeki lagi aku, ya, infak lagi. Misalnya, kalau dia beramal dengan amalan infak, ya, barakallahu, semangat dia, bahagia dengan amal itu. Demikian pula sebaliknya, ya, misalnya dia berjudi, ya, masya Allah, ya, kalah judinya, ya, barakallahu fikum. Adab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan. Ya Allah. Kalah lagi. Ya. Ada penyesalan. Ini adab yang disegerakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ya, mulai dari sini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini contohnya. Ya. Walau lam yakun ma yujadi mursin, kalaulah tidak ada dari apa yang akan dibalas bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, maksudnya kalau enggak ada balasan-balasan ini seperti apa? Min insyirahi sadri, dari kelapangan dadanya, ya, fin fisahi qalbi, dari kelapangan hatinya, wasururi, dari adanya keceriaan pada dirinya, waladzatihi bi muamalatihi rabbih azza wajalla, dan ya, lezatnya dia dalam berhubungan dengan Rabb-nya, wa ta'atihi wa dzikri, ya, dan adanya ketaatan pada dirinya dan ada zikir yang ada dalam dirinya, wa na'imi ruhihi bi mahabbatihi, ya, wa dzikrihi wa farhihi bi rabbih subhanahu wa ta'ala, dan ada kenikmatan dalam ruhnya dengan mencintai Allah dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada kegembiraannya terhadap Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kan hal-hal yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila hamba tersebut melakukan kebaikan apa? Allah lapangkan dadanya. Ya, tadi seperti contoh tadi. Ya, barakallahu fikum. Allah berikan dia keceriaan. Orang yang beramal soleh itu ceria. Ya, bukan stres. Ya, barakallahu fikum. Padahal uangnya keluar misalnya. Tapi dia ceria. Ya, barakallahu fikum. Nah, tentunya kalau dia beramal dengan ikhlas, bukan terpaksa, bukan karena ingin dilihat orang lain, tidak, dan ikhlas. Barakallahu fikum. Dan akan ada rasa ketaatannya bertambah. Dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala pun termotivasi untuk terus. Dan ruhnya pun mendapat nikmat itu apa? Terus ada mahabbah kepada Allah. Dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kalaulah. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Nikmat-nikmat ini. Ya. Barakallahu fikum. Ya. A'zam. Lebih besar. Ya. Kalau hanya saja nikmat-nikmat ini yang Allah berikan. Belum lagi balasan yang lain. Misalnya tidak ada balasan di barakallahu fikum na'am dengan apa? Dengan Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya, dengan Allah berikan dia kesabaran, dengan Allah berikan dia rezeki misalnya di dunia, demikian pula di akhirat. Kalau tidak ada balasan ini, hanya ini saja yang dirasakan, maksudnya itu. Ya. Allah ini sudah lebih besar. Dari apa? Ya, mimma yafrahul qaribu min as-sultanil karim 'alaihi bisultanihi. Ya, dari barakallahu fikum. Ya, dari kegembiraan seseorang yang dekat dengan raja yang dermawan yang dia mendapatkan barakallahu fikum na'am bagian dari kekuasaan raja tersebut. Jadi orang yang melakukan amal saleh, orang yang berzikir, ya, nikmat-nikmat tadi itu lebih besar. Ya, daripada orang yang dekat sama pejabat, ya, tapi dia juga punya dapat job dari pejabat misalnya gitu, ya, lebih besar keutamaan ini daripada orang yang dekat dengan pejabat yang dermawan dan dia apa, dan dia mendapatkan sebuah proyek misalnya dari pejabat tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ini kalau ada pilihan, ya, barakallahu fikum, maka hamba itu lebih besar keutamaan rasa puas yang ada dirinya disebabkan karena dia beramal. Daripada dia bergantung kepada orang lain, ya, ngikut kepada orang lain, walaupun itu raja, walaupun itu presiden, walaupun itu menteri, walaupun itu anggota DPR, apalagi dia dapat proyek dari anggota DPR, walaupun itu sesaat nikmat itu, tapi kepuasan yang akan melahirkan ketaatan, yang akan melahirkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuat yang penuh dengan membuat hidupnya ceria. Yang terus dia berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berharap agar amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini sudah lebih agung, lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan orang tadi. Ya, yang diangkat oleh penguasa, yang dikasih proyek sama penguasa lah istilahnya gitu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kaikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah. Ya, sisi balasan Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan, ya, di dunia. Ya, barakallahu fikum bagi hamba-hambanya yang melakukan amal saleh, barakallahu fikum. Nah, insyaallah taala, ya, mungkin di sini dulu ya. Insyaallah taala kita lanjutkan bagaimana gambaran balasan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan. Ya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang barakallahu fikum diberikan kemudahan, kekuatan, keringanan untuk semangat dalam beramal saleh dan diberikan keikhlasan dalam melakukannya dan diberikan keutamaan ini. Kelegaan hati, kepuasan, keceriaan dan menambahnya ketaatan, naiknya keimanan. Ya, semoga itu terus melekat pada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.